Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله pada malam hari yang berbahagia ini alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, Masjid Al-Qurtubi yang ada di daerah Segambut, Kuala Lumpur. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah majlis yang mulia, majlis Talabul Ilm, majlis kuliah agama, majlis mudzakarah, dalam rangka untuk kita sama-sama meningkatkan iman, dalam rangka untuk kita sama-sama memperbaiki diri-diri kita agar meraih husnul khatimah dan dijauhkan dari su'ul khatimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kabar gembira terhadap orang-orang yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu, dalam rangka hadir di majlis-majlis ilmu untuk mendengarkan kuliah agama. Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh suatu perjalanan, yaltamisu fihi 'ilman, dalam rangka untuk mencari ilmu agama yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahhalallahu lahu, niscaya Allah akan mudahkan baginya, bihi, dengan mencari ilmu tersebut, dengan menempuh suatu perjalanan untuk mencari ilmu, tariqan ila al-jannah, jalan untuk menuju al-jannah, jalan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di muka bumi ini bukanlah untuk sia-sia belaka. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ada di muka bumi ini bukan hanya untuk hidup, makan, minum, kemudian selesai. Tidak. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di muka bumi ini, menjadikan kita semua termasuk dari hamba-hambanya yang menjalani kehidupan sekarang ini, karena tujuan mulia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, melainkan untuk beribadah kepadaku, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya semua ini benar-benar kita pahami dengan sebaik-baiknya, bahwa hidup kita ini bukanlah hidup yang sia-sia belaka. Hidup yang tidak ada pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita kerjakan di muka bumi ini, baik dan buruk, akan dicatat oleh malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatatnya, dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Maka barang siapa yang melakukan amal kebajikan sekecil apapun, pasti dia akan melihat catatannya di hari kiamat dan akan mendapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa pula yang mengerjakan amalan keburukan sekecil apapun, pasti dia akan melihat pada catatan amalnya di hari kiamat dan akan mendapatkan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, dari sini kita mengetahui bahwa perjalanan hidup kita semenjak kita sebagai mukallaf, semenjak kita sebagai seorang yang akil dan baligh, mendapatkan kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Manakala meninggal dunia, semua yang kita kerjakan tercatat dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita meninggal dunia, maka yang bermanfaat adalah amal perbuatan yang kita kerjakan. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW menyebutkan salah satu keadaan di alam barzakh, di alam kubur. Manakala seorang adalah seorang yang beriman, min ahlil khair, min ahli taqwa, termasuk dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, man rabbuka, man nabiyuka, wa ma dinuka, ditanya siapakah Rabbmu, siapakah nabimu, dan apa agamamu, akan mendapatkan kemudahan dari Allah untuk menjawabnya. Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Wa nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabiku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dinil Islam, dan agamaku adalah agama Islam. Allah Subhanahu wa taala memuliakannya. Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya nikmat dari nikmat-nikmat kubur. Dia pun di alam barzakh, di alam kubur, mendapati di sisinya seorang yang tampan, yang rupawan, harum semerbak. Ia pun bertanya, siapakah kamu? Maka dia menjawab, aku adalah amalan kebaikan yang kamu telah lakukan selama hidup di dunia. Namun sebaliknya, apabila seorang termasuk dari ahlu syar, pelaku kejelekan, jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala, hidupnya senantiasa jauh dari kebenaran, maka akan sulit untuk menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, dan akan mendapati di sisinya seorang yang jelek rupanya, wajahnya buruk, baunya tidak sedap, berbau busuk, menyeramkan, mengerikan, selalu ada di sampingnya di alam kubur itu. Dia pun bertanya, siapakah kamu? Maka orang itu menjawab, aku adalah amal yang telah kamu kerjakan semasa hidup di dunia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu gambaran di alam barzakh, di alam kubur. Terlebih ketika dibangkitkan di hari kiamat, masing-masing dari kita akan mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan yang kita kerjakan, mempertanggungjawabkannya sendiri-sendiri. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه يوم يفر المرء من أخيه. Hari itu, hari kiamat, seseorang lari dari saudaranya, berpisah dari saudaranya, wa ummihi wa abih, berpisah pula dengan ibu dan ayahnya, wa sahibatihi wa banih, berpisah pula dengan istri dan anak-anaknya. Ketika di dunia hidup bersama, berkumpul dalam satu rumah, dekat hubungan kekerabatan, saling dekat hatinya, selalu berhubungan karena ikatan nasab atau karena ikatan suami istri, ikatan sebagai ayah dengan anaknya, tetapi pada hari kiamat masing-masing akan mencari keselamatan untuk dirinya. Likullin ri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih, masing-masing dari setiap orang pada hari itu akan disibukkan dengan urusannya sendiri-sendiri, mencari keselamatan sendiri-sendiri. Maka dari itu kita semua haruslah mempersiapkan kehidupan kita di hari akhir nanti. Dan persiapan itu tidak ada kesempatan untuk kita lakukan kecuali ketika kita hidup di dunia ini. Apabila kita sudah meninggal dunia, maka sudah terputus amal-amal yang pernah kita lakukan. Sudah tidak bisa lagi untuk melakukan amalan-amalan saleh, kecuali tiga hal yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam: sadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Selebih dari itu terputus. Yang tadinya tidak berkesempatan, malas-malasan untuk beribadah kepada Allah, tidak bisa lagi untuk beramal karena telah meninggal dunia. Sudah selesai masa untuk beramal. Oleh karena itu para ulama rahimahumullahu jami'an mengingatkan kita semua, mengingatkan kepada kita semua bahwa kehidupan dunia ini adalah darul amal. Kehidupan dunia ini sesungguhnya adalah waktu untuk beramal. Dari amal itu, dari amalan-amalan itu, maka itulah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam kitab sahihnya, dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sahabat Abdullah bin Umar berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku, kemudian Rasulullah menyampaikan nasihatnya kepada sahabat Abdullah bin Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin, kun fid dunya, jadilah engkau dalam kehidupan dunia ini, jadilah kamu dalam kehidupan dunia ini ka'annaka gharibun, seakan-akan kamu sebagai seorang yang gharib, seorang yang asing, yang tinggal di sebuah tempat sebagai orang asing. Tidak ada keluarga di situ, tidak ada kawan yang dekat di situ. Layaknya seorang yang asing, tinggal di daerah asing, maka dia akan berhati-hati di dalam melakukan segala perbuatannya. Jangan sampai di tempat yang asing itu dia melakukan perbuatan yang buruk, karena akan dibalas oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Padahal orang yang asing ini nanti akan masih akan melanjutkan satu perjalanan. Ada tujuannya, ada akhir dari perjalanannya, ingin mencapai tempat tujuannya. Tapi untuk sementara dia tinggal, dia menetap di suatu tempat sebagai seorang yang asing di situ. Maka dia pun akan berhati-hati, tidak semena-mena berada di tempat yang asing itu, agar nanti bisa sampai di tempat terakhir yang dia tuju. Maka seorang muslim dalam hidupnya juga harus demikian, agar mendapatkan husnul khatimah sampai pada akhir kehidupannya dalam keadaan baik. Maka seperti seorang yang gharib, orang yang asing, dia berhati-hati bila hendak melakukan suatu perbuatan, suatu amalan, dia berpikir terlebih dahulu, apakah perbuatan yang dilakukan ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila perbuatan itu ternyata tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak lakukan itu. Karena tujuan akhir dari hidupnya adalah ingin masuk ke dalam surga Allah, ingin masuk ke dalam al-jannah. Dia takut kalau melakukan perbuatan itu nanti tidak mendapatkan husnul khatimah, yang didapatkan justru adalah su'ul khatimah. Dia berhati-hati. Ketika di hadapannya ada suatu amalan, suatu perbuatan, juga dia lihat apakah halal ataukah haram, baik dalam kehidupan berniaga ataukah yang semisalnya. Dia lihat ini halal ataukah haram. Kalau sekiranya haram, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak lakukan karena berbahaya, nanti tidak bisa masuk ke dalam surga, akan mendapatkan su'ul khatimah. Dia pun berusaha untuk meninggalkannya. Demikian pula apabila termasuk dari perbuatan yang syubhat, yang dia masih ragu apakah halal ataukah haram, masih belum jelas, maka berusaha untuk ditinggalkannya karena takut dan berhati-hati kalau tidak mendapatkan husnul khatimah. Berusaha semaksimal mungkin untuk mengambil dari jalan yang halal, yang diridhai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika melihat suatu masalah, suatu permasalahan, apakah permasalahan ini hak ataukah batil, benar ataukah salah, maka dia berhati-hati, akan berusaha melihat dalil-dalilnya, hujjah-hujjahnya, alasan-alasannya sesuai dengan pandangan agama yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekiranya itu adalah hak, maka berusaha untuk diamalkan dengan sebaik-baiknya. Dan kalau sekiranya batil, maka dia pun takut untuk mengerjakannya karena khawatir tidak bisa masuk di dalam al-jannah, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Lebih lanjut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Aw'abiru sabilin," atau seorang yang sedang melalui sebuah perjalanan, seorang musafir. Seorang musafir secara umum dia akan membawa sesuatu yang diperlukan saja, sesuai dengan hajahnya saja. Hal-hal yang tidak penting untuk dia bawa dalam perjalanan safarnya, maka tidak dibawa, karena akan memberatkannya, akan melelahkannya, sementara tidak ada manfaatnya. Bisa-bisa kalau semuanya dibawa, dia kelelahan dan tidak bisa sampai pada tujuan. Demikian pula ketika dalam perjalanan, hal-hal yang sekiranya berbahaya tidak dilakukan karena khawatir tidak sampai pada tujuan. Ada sesuatu yang memalingkan di jalan, dia tidak berhenti, tetapi sebatas dilihat lalu terus melanjutkan perjalanan. Maka demikian pula seorang muslim yang hidup di dunia ini, tujuannya, tujuan akhirnya nanti adalah darul akhirah. Karena darul akhirah itu adalah darul jaza, tempat dibalasnya semua amalan. Maka dalam menjalani hidup ini juga demikian, diprioritaskan yang terpenting kemudian yang terpenting. Dalam amalan diprioritaskan amalan yang benar-benar diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena takut kalau mengambil jalan yang bukan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan mengambil hal-hal yang tidak bermanfaat bagi perjalanannya. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala." Alladhi khalaqal mauta wal hayata, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan al maut, kematian, wal hayata, dan kehidupan. Kematian dan kehidupan adalah makhluk dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menciptakannya. Liyabluwakum, untuk menguji kalian semua, sebagai cobaan bagi kalian semua. Ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kalian semua, siapakah di antara kamu semua yang paling baik amalnya. Pada ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita selaku hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala bahwa dalam kehidupan ini pasti akan ada kematian. Siapapun yang menjalani kehidupan dunia ini pasti akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluwukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Masing-masing jiwa, masing-masing dari makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, dan kami akan uji, kami akan beri cobaan, kami akan beri ujian dalam bentuk kejelekan, dalam bentuk keburukan, dan juga dalam bentuk kebaikan. Dan kepada kami, kalian semua nanti kelak akan dikembalikan di hari kiamat, semuanya akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggal dunia, dan kemudian di hari kiamat dihisab, dibalas segala apa yang dilakukan. Berikutnya, Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita semua dalam hidup kita ini. Ayyukum ahsanu amalan, siapakah di antara kita yang terbaik amalnya? Jadi sekali lagi, bahwa hidup yang sedang kita jalani ini jadi dalam hidup ini kita semua sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kita, keislaman kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. siapakah yang terbaik amalnya dalam kehidupan ini. Al-Imam Hudzail bin Iyadh rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan seorang yang terbaik amalnya di dunia ini, beliau berkata, akhlasuhu wa asladuhu. Seorang dikatakan sebagai yang terbaik amalnya di dunia ini, mendapatkan husnul khatimah dan jauh dari su'ul khatimah, manakala akhlasuhu, paling ikhlas di dalam melakukan amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb alam semesta ini. Semua yang dikerjakan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan ingin hendak dipuji oleh orang, tidak hendak dikatakan sebagai orang yang alim, orang yang rajin baca Al-Quran, orang yang taat kepada Allah, orang yang baik, bukan karena hendak mencari tujuan-tujuan dunia, tetapi benar-benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aswaduhu, dan yang paling benar di dalam melakukan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang paling benar yaitu ketika sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah yang dikatakan amalan yang paling benar. Karena tidak ada yang paling benar amalnya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa saja yang berusaha mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan dalam hidupnya, baik dalam masalah permasalahan akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya, dan semua sendi kehidupannya, maka orang itu berarti orang yang paling benar amalan yang dikerjakannya, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, tentunya kita semua mengidamkan untuk menjadi orang-orang yang terbaik amalnya dalam kehidupan dunia ini, sehingga ketika meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan qalbun salim, qalbunya, hatinya hati yang bersih, diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu ada beberapa riwayat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan dengan riwayat-riwayat tersebut akan membantu kita semua untuk bisa mendapatkan husnul khatimah dan jauh dari su'ul khatimah. Yang pertama adalah hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, hadis yang panjang di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, "Ala wa inna fil jasad lamudghah idza salahat salaha al jasad kullu wa idza fasadat fasada al jasad kullu ala wa hiya al qalb ala wa hiya al qalb ala wa hiya al qalb." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ala wa inna fil jasadi lamudghah." Ingatlah, pada jasad kita ini, pada tubuh kita ini ada mudghah, segumpal daging. "Idza salahat salahal jasadu kullu." Apabila segumpal daging itu baik, bagus, maka akan bagus pula, baik pula seluruh anggota tubuh ini. "Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu." Dan apabila segumpal daging itu rusak, maka akan rusak pula seluruh anggota tubuh. Setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala wahyal qalb, ala wahyal qalb, ala wahyal qalb." Beliau berucap 3 kali, "Ingatlah, segumpal daging itu adalah qalbu, hati." Ingatlah, segumpal daging itu adalah hati. Ingatlah, segumpal daging itu adalah hati. Para ulama rahimahumullah ta'ala menjelaskan bahwa kedudukan hati dalam jasad kita ini sangatlah penting. Hati yang bersih, yang dipenuhi dengan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, hati yang bersih dari berbagai noda-noda kesyirikan, hati yang bersih dari berbagai penyakit-penyakit hati, penyakit riya ingin dipuji orang, penyakit sum'ah ingin namanya disanjung oleh orang, penyakit hasad, penyakit dengki, iri, dan berbagai penyakit-penyakit hati lainnya. Maka kita semua patut untuk memperhatikan keadaan hati kita ini, untuk menjaganya selalu, senantiasa menjaganya. Karena apabila hati itu baik, maka akan baik pula seluruh anggota tubuh ini. Hatinya bersih, maka lisannya akan senantiasa terjaga dengan kata-kata yang baik. Selalu zikrullah, mengucapkan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah bertutur kata melainkan yang baik-baik saja, yang jelek akan ditinggalkannya. Demikian pula tangannya, kakinya, dan anggota tubuh yang lainnya akan terbimbing untuk melakukan kebaikan apabila hatinya baik. Dan hati seseorang menjadi baik apabila terus disirami dengan iman, senantiasa disirami dengan sunnah, dengan bimbingan, dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati itu akan menjadi hidup, hati itu akan menjadi tentram. Ala dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah, hati itu akan menjadi tentram. Sebaliknya, ketika hati seseorang kotor, rusak, dipenuhi dengan penyakit-penyakit hati, maka lisannya akan mengucapkan kata-kata yang kotor pula. Tangannya akan digunakan untuk perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kakinya akan digunakan menuju tempat-tempat yang maksiat, yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh anggota tubuhnya yang lain, matanya, telinganya, digunakan untuk hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa saja yang menghendaki husnul khatimah, hendaklah memperhatikan hatinya, memperhatikan hatinya dengan sebaik-baiknya, menyiraminya dengan iman, menyiraminya dengan ilmu, menyiraminya dengan bimbingan dan petunjuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, riwayat dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada beliau yang waktu itu masih kecil. Di antaranya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin." Wahai anak kecil, sahabat Abdullah bin Abbas adalah sepupu, saudara sepupu, putra paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu sahabat Abdullah bin Abbas masih kecil, sudah dibimbing, diberi petunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin." Wahai anak kecil, aku akan berikan kamu nasihat, beberapa kata-kata yang penting agar senantiasa diperhatikan. Ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu tujahak. Ila akhir hadis. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ihfazillah yahfazka." Jagalah syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Yahfazka. Pasti Allah akan menjaga kamu. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah syariat-syariat Allah, jagalah agama Allah, pasti Allah senantiasa akan menjadi pembela bagi kamu. Bagaimanakah menjaga syariat-syariat Allah? Menjaga syariat Allah dengan mempelajarinya dengan sebaik-baiknya. Mempelajari agama Islam yang telah diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya. Dipelajari dengan penuh kesungguhan dan kesabaran. Dipelajari dengan penuh ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan dipelajari dengan dalil-dalilnya. Kemudian diamalkan, dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang benar, yang hak dilakukan, yang batil ditinggalkan. Yang halal ditempuh, yang haram ditinggalkan. Dan seterusnya, berusaha menjaga syariat Allah, menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang seperti ini keadaannya, maka Rasulullah berkata, "Yahfazka." Pasti Allah akan menjaga. Allah akan menjaga keimanannya. Allah akan menjaga dari seluruh gangguan yang ada. Allah akan melindunginya. Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikannya sebagai seorang yang istiqamah di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ihfadillah tajidhu tujahat. Jagalah syariat-syariat Allah, pasti kamu akan mendapati bahwa Allah akan senantiasa membela, ada di hadapanmu membela dan menolongmu. Oleh karena itu, kita semua yang mengidamkan husnul khatimah, marilah berusaha semaksimal mungkin untuk istiqamah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kesempatan bagi kita hanya ketika kita hidup di dunia ini, sedangkan kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia. Masing-masing dari kita mempunyai batas umur, tidak ada yang kekal di dunia ini. Dan masing-masing dari kita tidak tahu kapan nyawanya akan dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka marilah kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya. Dengan itu Allah akan menjaga, termasuk di akhir hayat kita akan terus dijaga, sehingga dengan suatu harapan meraih husnul khatimah dan dijauhkan dari suul khatimah. Dan yang terakhir adalah apa yang diucapkan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, setelah beliau mendengar nasihat Rasulullah SAW yang tadi telah kita dengarkan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abdu sabil. Kemudian dalam riwayat itu Ibnu Umar berkata, idza ansaita fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir al-masaa wa kun min sihhatika li maradika wa min hayatika li mautika. Sahabat Abdullah bin Umar mengambil kesimpulan dari nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, dan beliau sampaikan nasihatnya kepada murid-muridnya, idza amsayta, jika kamu dalam keadaan berada di waktu petang, fala tantadhir as-sabah, maka jangan menunggu keesokan harinya untuk melakukan amalan-amalan saleh. Selagi ada kesempatan untuk melakukan amalan saleh dan kamu berada di waktu petang, jangan tunggu esok hari. Karena seseorang tidak tahu apakah umurnya akan berlanjut hingga esok hari. Apakah bila umurnya masih ada kemampuan untuk mengerjakannya. Wa idza asbahta fala tantadhir al-masaa. Dan jika kamu berada di waktu pagi, maka jangan tunggu waktu petang untuk melakukan amalan soleh. Jangan kamu tunda-tunda lagi untuk mengerjakan amalan soleh itu di waktu petang. Selagi ada kesempatan untuk melakukan amalan soleh, kerjakanlah, lakukanlah amalan soleh itu. Jangan ditunda-tunda lagi. Wa khudh min sihhatika limaradika. Gunakan waktu sehatmu. Selama Allah berikan kesehatan, manfaatkan, gunakan sebaik-baiknya untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Karena terkadang ketika seseorang sakit, tidak ada kemampuan untuk melakukan amalan soleh tadi. Tubuhnya lemah, tidak mampu lagi untuk melakukan sholat lima waktu di masjid. Tidak mampu lagi untuk melakukan amalan-amalan kebajikan yang lainnya. Maka gunakanlah sebaik-baiknya waktu sehat. Karena siapa tahu nanti jatuh sakit dan tidak bisa melakukan amalan soleh. Wa min hayatika limautika, dan gunakan masa hidupmu ini untuk persiapan kematianmu nanti. Jangan sia-siakan kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan ini. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya, mengumpulkan tabungan-tabungan, amalan-amalan saleh, bekal amalan-amalan saleh. Wa tazawwadu fa inna khayraz zadi taqwa, dan berbekallah, sungguh sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Kumpulkan untuk hari kematian nanti. Kalau orang banyak ramai mengumpulkan harta untuk matinya, untuk masa depannya, padahal apabila dia mati, harta itu tidak ikut, hartanya ditinggal, bukan untuk dirinya, tetapi untuk ahli warisnya. Tetapi kalau orang mengumpulkan amalan soleh, maka amalan soleh itu akan berpulang untuk dirinya, bermanfaat bagi dirinya, dan akan mengantarkannya menjadi seorang yang diridhai oleh Allah, meninggal dunia dalam keadaan di atas qalbun salim. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari itu, di hari kiamat, la yanfa', tidak bermanfaat lagi, tidak berguna lagi, malu wa la banun, harta yang banyak tak lagi berguna, anak-anak yang banyak, yang berpangkat, yang gagah-gagah, kuat, tidak berguna lagi. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang memang datang menghadap Allah dalam keadaan hati yang bersih, yang senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sudah saatnya untuk waktu untuk mengerjakan salat isya. Kami cukupkan sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat bagi saya khususnya dan juga bagi saudara-saudara pada umumnya, dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala, yang berpengaruh bagi kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.